بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab Maja'a Firqa wa Tamaim. Bab keterangan atau dalil-dalil tentang ruqyah dan juga tamimah. Terakhir kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ruwaifi' untuk menyampaikan tiga perkara, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga perkara tersebut. Apa yang pertama? Man aqada lih, barang siapa yang mengikat janggutnya. Tidak boleh mengikat janggut. Ini kebiasaan orang-orang Persia. Ketika berperang, mereka mengikat janggutnya dalam rangka kesombongan, bangga diri. Jadi tidak boleh mengikat rambut, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dan juga alasannya untuk merubah rambut janggut tersebut supaya keriting dan semisalnya, ini pun tidak boleh dengan diikat janggutnya. Yang jelas mengikat janggut itu boleh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun mengikat rambut bagi laki-laki, ketika di dalam sholat ada larangan khusus, tidak boleh untuk mengikat rambutnya. Bahkan sebutkan dalam suatu riwayat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah melihat Abdullah bin Haris salat dengan kondisi rambut kepala di belakangnya terikat. Kemudian Ibn Abbas, dia bergegas untuk melepaskan ikatan rambutnya Abdullah Ibn Haris. Setelah selesai salat, Abdullah bin Haris menemui Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Ibn Abbas tadi. Kemudian Ibn Abbas beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu hada masalu alladhi yusalli wa huwa maqsufun يديه. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, permisalan orang yang sholat dengan rambut terikat seperti ini, seperti orang yang sholat dengan kondisi kedua tangannya diikat ke belakang. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi orang yang sholat dalam keadaan rambutnya terikat seperti orang yang sholat dalam keadaan kedua tangannya diikat ke belakang. Di sini menunjukkan bahwasannya tidak boleh sholat dalam keadaan rambutnya diikat. Tapi larangan ini sifatnya makruh, tidak sampai kepada haram. Nah, kata Imam Malik rahimallahu taala, an-nahyu muhtasun biman fa'ala dhalika lis-shalah. Larangan ini hanya berlaku untuk orang yang mengikat rambutnya saat salat saja. Yeah. Dan juga larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki, tidak untuk perempuan. Adapun perempuan boleh mengikat rambutnya walaupun sedang sholat. Ya, yeah. Apalagi di luar sholat, silakan saja. Nah, dalam Nahwul Awthar, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, beliau menukil penjelasan Al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala yang mengatakan, wa huwa muhtasun birijal dunan nisa. Larangan tersebut berlaku khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Nah, li'ana sa'rahunna awrah yajibu satruhu fi shalah. Karena rambut perempuan itu aurat, wajib untuk ditutup ketika sholat. Nah, فَإِذَا نَقَدَتْهُ رُبَّمَا إِسْتَرْسَلَ وَتَعَدَّرَ سَتْرُهُ فَتَبْتُلُ صَلَاتُهَا. Jika rambut terurai, bisa menyebabkan terlihat keluar hijab dan dia tidak mampu menutupinya, sehingga akan menyebabkan batalnya sholat. Sehingga larangan tadi mengikat rambut ketika sholat ini berlaku bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi perempuan, dengan alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Iraqi yang kita sebutkan tadi. Nah, ya. Adapun di luar sholat, khilaf di antara para ulama, bagi laki-laki boleh atau tidak mengikat rambutnya. Ya, ada sebagian mengatakan boleh. Ya. Jadi dia mengatakan tidak boleh, khawatir menyerupai perempuan. Nah, ya. Sebagian pendapat kalau di luar sholat menyatakan boleh, larangan ini khusus ketika sholat bagi laki-laki. Ya. Dan bagi perempuan boleh mengikat rambutnya di luar sholat ataupun di luar ataupun sedang melaksanakan sholat. Nah, baik, kepada hadis yang kita bahas, tiga perkara di mana Nabi SAW melepas diri darinya, Yang pertama adalah mengikat janggutnya. Dalam mengikat janggut tidak boleh baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Kadang-kadang kita jumpai ada sebagian orang yang mengikat janggutnya. Nah, ya. Walaupun alasannya berhias, dengan ikat janggutnya tidak boleh. Ya. Larangan mengikat janggut itu mutlak sifatnya, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik tujuannya untuk berbangga-bangga, kesombongan, seperti halnya orang-orang Persia yang disebutkan tadi ketika berperang, mereka mengikat rambutnya dalam rangka kesombongan. Atau tujuannya untuk berhias saja dengan mengikat rambut, mengikat janggutnya. Ini tidak boleh. Atau supaya janggutnya ini keriting, sehingga diikat, dipilin, ya, supaya keriting, ini pun tidak boleh. Yang kedua, menggantungkan tali busur, ya, pada lehernya, baik pada leher dia sendiri atau kepada leher tunggangannya, hewan ternaknya, atau kepada anak-anak dalam rangka untuk mencegah penyakit atau menolak penyakit. Nah, menghilangkan penyakit. Dan yang ketiga, istinja cebok dengan roji dabah, kotoran hewan yang telah kering. Yeah. Atau dengan tulang. Ini pun tidak boleh. Alasannya telah disebutkan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya kotoran hewan dan juga tulang, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin, sesungguhnya itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Nah, sehingga makanan bangsa jin tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk istinja, untuk cebok, apalagi makanan manusia. Ya. Apalagi sesuatu yang dimuliakan, bukan hanya makanan. Ya, sesuatu yang dimuliakan seperti kitab-kitab, misalnya, tidak boleh dijadikan sebagai alat bersuci, ya, kertasnya tersebut. Apalagi mushaf Al-Quran. Ini istihza, ya, penghinaan, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa an Sa'id ibni Jubair. Dari Sa'id bin Jubair, dia seorang tabi'in. Qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adali raqabah. Barang siapa yang memutuskan tamimah, ya, telah kita jelaskan tamimah sesuatu yang digantungkan, ya, pada leher, nah, atau yang lainnya dengan tujuan untuk menolak penyakit atau menghilangkan penyakit. Barang siapa yang memutuskan tamimah dari seseorang, maka keutamaannya seperti membebaskan budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Nah, hadis ini, ya, kalau dilihat dari sanadnya, hadis yang dhaif, lemah. Di dalamnya ada rawi yang bernama Lais bin Abi Sulaim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduq ihtalata jiddan walam yatamayyaj hadisuhu faturika. Dia seorang yang saduq dan bercampur, ya, bercampur hafalannya sekali, hafalannya bercampur, sehingga tidak membedakan hadisnya, sehingga ditinggalkan hadisnya. Nah, ya. Sehingga hadis ini kalau disandarkan kepada Nabi SAW lemah. Nah, ada juga asar dari Sa'id bin Jubair yang mengatakan bahwasannya beliau melihat seseorang sedang tawaf di Baitullah dan pada lehernya itu ada tamimah. Ya, ada tali. Nah, kalung untuk tolak bala atau semisalnya. Kemudian beliau memutuskannya. Ya. Ini asar yang sahih rijalus tsiqat. Ada pun menyandarkan hadis yang disebutkan tadi kepada Nabi SAW. Ini da'if man qata'a tamimatan min insan kana ka'ali raqabah. Barang siapa yang memutuskan tamimah dari seseorang, maka keutamaannya seperti membebaskan budak. Syarah penjelasannya, hada inda ahli ilmi lahu hukmu raf'i. Ini, menurut ulama, hadis yang semacam ini memiliki hukum rafa' sampai kepada Nabi SAW. Karena misalnya dalika la yuqalu bi ra'yi, dikarenakan yang seperti itu tidak diucapkan dengan ra'yu. Tapi dikarenakan Sa'id bin Jubair ini adalah seorang tabi'in, ketika dia menyebutkan sesuatu yang la majala li ra'yi, tidak ada tempat untuk ra'yu. Menyebutkan hal itu tidak dihukumi hukum rafa, tapi hukumnya mursal. Beda halnya kalau sahabat yang mengatakannya. Kalau sahabat yang mengucapkan sesuatu dan sahih disandarkannya kepada sahabat tersebut, mengucapkan sesuatu berkaitan dengan masalah ghaibiyah yang tidak ada tidak ada tempat untuk akal membicarakannya, maka dihukumi hukum rafa'. Ini kalau sahabat yang berbicara, sahabat berbicara masalah ghaibiyah misalkan. Nah, tidak mungkin sahabat tersebut dia berdusta, berbohong. Nah, sehingga ketika sahabat berbicara masalah ghaibiyah, dimungkinkan sahabat ini mendengar hal itu dari Nabi SAW. Sehingga memiliki hukum rafa' sampai kepada Nabi SAW, walaupun sahabat itu tidak menyebutkan dari Nabi SAW. Nah, beda hanya kalau tabi'in. Tabi'in, dia menyebutkan sesuatu misalkan yang berkaitan dengan masalah ghaibiyah atau yang lainnya, tidak bisa dihukumi hukum rafa' sampai kepada Nabi SAW. Wa yakunu hadha mursalan li anna Sa'id tabi'i. Sehingga hadis-hadis yang mursal ada keterputusan sanad. Nah, ketika tabi'in menyandarkan hadis kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan sahabat, disebut dengan hadis yang mursal. Tabi'in, dia menyandarkan suatu ucapan kepada Nabi SAW tanpa menyebutkan siapa sahabatnya, ini disebut dengan mursal. Dan hadis yang mursal termasuk di antara hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, Kenapa dikatakan dimungkinkan tabi'in ini mendengar dari tabi'in yang lainnya. Yeah. Tidak setiap tabi'in dia langsung mendengar dari sahabat. Yeah. Tapi bisa jadi dia mendengar dari tabi'in yang lainnya. Atau tabi'in yang lainnya lagi. Sementara tabi'in tidak semuanya siqah. Yeah. Ada yang lemah hafalannya. Ada yang bercampur hafalannya dan sebagainya. Yeah. Beda dengan sahabat. Nah, sahabat walaupun dia tidak mendengar langsung dari Nabi SAW tentang satu hadis, kemudian dia mengucapkan dari Nabi SAW, ini dimungkinkan ada sanad yang terputus tapi dari kalangan sahabat. Nah, dan ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kenapa? Dikarenakan as-sahabah kulluhum udul. Dalam ilmu masalah hadis, sahabat itu semuanya adil. Yeah. Jadi kalau keterputusannya itu dari sahabat, tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Nah, seorang sahabat misalkan menyandarkan hadis langsung kepada Nabi SAW. Padahal sahabat itu tidak mendengar langsung dari Nabi SAW. Tapi mendengar dari sahabat yang lainnya. Ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Kenapa? Dikarenakan sahabat ini semuanya adil. Beda dengan tabi'in tadi. Tabi'in menyandarkan suatu ucapan kepada Nabi SAW. Ada kemungkinan tabi'in ini mendengar dari sahabat. Ada juga kemungkinan tabi'in ini mendengar dari tabi'in yang lainnya. Nah. Ya. Sehingga hadisnya tadi dihukumi mursal. Dan mursal termasuk di antara hadis yang dhaif. Nah. Sa'id bin Jubair telah kita jelaskan beliau salah seorang ulama dari kalangan tabi'in dan salah satu di antara korban kekejaman Hajjaj ibn Yusuf. Sampai setelah membunuh Sa'id ibn Jubair, Hajjaj tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, bahkan sampai sakit. Nah, sakit parah. Sampai dihantui dalam mimpinya tersebut. Nah, tidak tenang. Setelah membunuh ulama. Sampai tidak lama setelah itu meninggal dunia. Hajjaj ibn Yusuf. Di antara korbannya saya Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. وَفِيهِ فَضْلُ قَطْعِ التَّمَائِمْ لِأَنَّهَا شِرْكٌ. Dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan memutus tamimah dikarenakan kesyirikan. Tak dijelaskan bisa terjatuh kepada syirik yang kecil atau syirik yang besar. Kalau dia meyakini tamimah ini dengan sendirinya menolak penyakit, menghilangkan penyakit, jatuh kepada syirik yang besar. Tapi ketika dia meyakini yang menghilangkan penyakit itu Allah, ini hanya sebab saja, maka jatuh kepada syirik yang kecil. Wa waqi wa ibnu Jarrah. Adapun waqi, yaitu waqi ibnu Jarrah bin waqi al-Kufi, siqah, imam, seorang yang siqah dan juga imam. Sahibu tasanif. Beliau pengarang beberapa tulisan-tulisan, kitab-kitab. Nah, minha diantaranya Al-Jami', ada kitab Jami', karangan Imam Al-Waqi', wa ghairuhu, dan juga yang lainnya. Nah, sebagian juga menyebutkan Imam Waqi' salah satu diantara gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, sampai ada bait syair yang mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, saqautu ila waqi'i su'a hifdi فأرسلني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Imam Masyib ini biasanya cepat lancar hafalannya, tiba-tiba mengalami kesulitan dalam menghafal. Sehingga beliau mengadu kepada gurunya Imam Waqi tentang hafalannya tadi. Nah, maka gurunya membimbingnya. Farsadani, guruku membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan dia memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini Imam Waqi tadi. Sebagian menyebutkan beliau gurunya Imam Asy-Syafi'i. Rawa anhu al-Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Waqi. Wa tabaqatuhu, dan juga ulama-ulama yang setingkat dengan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Imam Waqi. Mata sana 97 wa 100. Beliau meninggal pada tahun 177 Hijriah. Qala musannifu rahimallahu taala wa lahu an Ibrahim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Waqi an Ibrahim, dari Ibrahim, Ibrahim An-Nakhai. Qala kanu yakrahuna at-tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghair al-Qur'an. Mereka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan mereka di sini yang dimaksud adalah ashabu Abdullah. Nah, Ibn Mas'ud, murid-muridnya Abdullah Ibn Mas'ud. Ya. Ada yang mengatakan mereka di sini adalah para sahabat. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan ucapan kanu, ucapan mereka, kata Ibrahim An-Nakhai, yang dimaksud adalah para sahabat. Ya. Kita baca. Mereka membenci tamimah semuanya, baik dari Al-Quran atau selain dari Al-Quran. Cara penjelasannya, Ibrahim wal Imam Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai Al-Kufi masyhur dengan laqabnya Imam An-Nakhai. Yukna Aba Imran, dikunyahi dengan nama Abu Imran. Nama kunyahnya Abu Imran. Siqatun, seorang yang siqah. Min kibaril fuqaha, termasuk di antara pembesar dari kalangan ahli fiqih. Qal Mizzi, berkata Imam Mizzi, dakhala ala Aisyah. Beliau pergi ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa lam yasbut lahu sima'un minha, tapi tidak tetap, ya, tidak sahih beliau mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tapi pernah datang kepada Aisyah tapi tidak mendengar, ya, suatu hadis dari Aisyah. Mata sana 96, beliau meninggal pada tahun 96 Hijriah. Walahu humsuna sana aw nahwaha, beliau memiliki usia 50 tahun atau yang semisalnya. Qalu kanu yakrahuna tamaim ila akhirih, muraduhu bidzalika ashabu Abdullah ibn Mas'ud. Ucapan Ibrahim An-Nakhai, mereka membenci tamimah, dan pernyataan makruh indal mutaqaddimin ini maknanya mengharamkan. Yeah. Nah, yang dimaksud adalah para murid Abdullah ibn Mas'ud. Al-Qamah, seperti Al-Qamah wal Aswad, seperti Aswad wa Abi Wa'il wal Halis ibn Suwaid wa Ubaidah As-Salmani wa Masruq wa Rubi' bin Husaim wa Suwaid bin Guflah wa ghairuhum wa huwa min sadat tabi'in, dan yang lainnya di mana mereka adalah para pembesar tabi'in. Nah. Ya. Ini tafsir sebagian ulama ketika Ibrahim An-Nakhai, ya, beliau mengatakan kanu, nah, mereka yang dimaksud dengan mereka ini adalah murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Nah, sehingga ketika Ibrahim An-Nakhai mengatakan kana ashabuna, ya, sahabat-sahabat kami, maksudnya adalah asyahuhu al-kufiyin, ya, syekh-syekhnya dari negeri Kufah. Dikatakan Ibrahim An-Nakhai, dia juga orang Kufah, al-Kufi. Sehingga ketika mereka menyebutkan, ketika beliau menyebutkan kanu, mereka yang dimaksud adalah syekh-syekhnya, ya, guru-gurunya dari negeri Kufah. Nah, sehingga ucapan kanu di sini, ya, yang dimaksud adalah guru-gurunya dari negeri Kufah. Dan di antara mereka, nah, banyak murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud, seperti yang disebutkan tadi. Nah, Adapun Syekh Al-Albani mengatakan kanu di sini kembali kepada sahabat. Nah, وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. Dan bentuk ucapan ini digunakan oleh Ibrahim ketika menyebutkan pendapat mereka. Ya, kanu, ya, mereka berpendapat ini, mereka berpendapat itu. Ini biasa disebutkan oleh Imam An-Nakhai. Hal ini dijelaskan oleh Al-Huffaz seperti Imam Iraqi dan juga yang lainnya. Nah, yang jelas masih kita jelaskan tentang hukum tamaim. Yeah. Jelas Nabi SAW mengatakan inna ruqa, yeah, wa tamimah wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampe-jampe. Nah, ya, jampe-jampe yang bukan dari ayat-ayat Al-Quran, bukan juga dengan nama-nama Allah, bukan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan juga dari bahasa Arab yang dipahami maknanya, ya, bukan juga dari doa-doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, tapi berupa jampe-jampe yang tidak dipahami maknanya, ini adalah kesyirikan. Ini makna ruqyah yang disebutkan dalam hadis tadi, yang dinyatakan syirik, yang sifatnya jampe-jampe. Ya, sesungguhnya ruqyah wa tamaim, tamaim jimat-jimat, ya, seperti tadi, kalung. Nah, ya, kalung dengan tujuan untuk tolak bala. Ya, ini adalah syirikan. Nah, watiwalah, dan watiwalah ini pelet. Ya, sesuatu yang dibuat, nah, supaya istri lebih mencintai suaminya atau suami lebih mencintai istrinya. Nah, ilmu pelet. Ya, ini suatu kesyirikan. Nah, dan masalah tamimah telah kita jelaskan juga, baik dari Al-Quran ataupun bukan dari Al-Quran, ini tidak boleh. Yeah. Memang Al-Quran sebagai obat. Nah, tapi bukan berarti dengan cara, yeah, dilipat, kemudian dimasukkan pada kalung dan digantungkan di leher. Bukan dengan seperti itu. Nah, bahkan telah kita jelaskan, dengan menggantungkannya, ini bisa menyebabkan istihza, mengolok-olok ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dibawa ke WC, dibawa buang hajat, buang air besar. Ya, ini mengolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran. Jika walaupun tulisannya ayat-ayat Al-Quran, atau tulisannya doa-doa dari hadis Nabi SAW, ya, tetap tidak diperbolehkan. Ya, tentang masalah tamimah, menggantungkan kalung, ya mungkin ada lipatan-lipatan ayat Al-Quran, ada kertas dan sebagainya, ini tetap tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara hadis-hadis yang berkaitan dengan ruqyah, tamimah, dan juga tiwalah. Ilahun alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.